Dan hadis ini diatkan oleh Ahlu Sunan. Jika ulama mengatakan satu hadis ini dia adalah Ahlu Sunan, ya, pada asalnya yang disebut Ahlu Sunan itu empat kitab Sunan, Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan jika ulama mengatakan hadis ini dikatakan oleh Ahlu Sunan, apakah melazimkan bahwasanya keempat-empatnya meriwayatkan hadis tersebut? Kata Ibnu Taimin di Sarful Marak, realitanya tidak mesti demikian. Banyak para ulama pakar hadis mengatakan hadis ini riwayat Ahlu Sunan atau Ashabu Sunan, namun tidak empat-empatnya. Namun boleh jadi dua atau tiga. Semisal hadis ini, kata muhakkik hadis ini ada di Sunan Abu Dawud sama Tirmidzi. Namun Syekhul Islam mengatakan qad rawahu Ahlu Sunan. Maka istilah Ahlu Sunan itu zahirnya harusnya empat-empatnya. Namun praktek para ulama menunjukkan bahwasanya mereka menggunakan istilah Ahlu Sunan, namun tidak melazimkan empat-empatnya. Dari hadisnya Ali dan Aisyah radhiyallahu anhuma, wattafaq ahlul ma'rifah dan ahlul ilmi dan para ulama bersepakat untuk menerima hadis ini. Maka menurut ulama yang mengatakan jika hadis itu bukan hadis mutawatir, maka dia akan yufidul ilm bil qara'in, bisa membuahkan yakin nanti mengatakannya jika ada indikator. Maka salah satu indikatornya adalah jika seluruh umat atau seluruh ulama talaqi bil qabul. Maka di antara contoh hadis yang talaqi al ummah bil qabul diterima oleh para ulama adalah hadis ini, wattafaq alil ma'rifah ala talaqihi bil qabul. Lakin sabiyu al-mumayyizu tasihu ibadatahu ibadatuhu wa yusabu alaiha inda jumhur al-ulama'i wa amal majnunu alladhi rufi'ati anhu al-qalamu fala yasihu say'un min ibadatihi bitifakil ulama'i wa la yasihu minhu iman wa la kufrun wa la salatun wa la ghayru zalika min al-ibadati bal la yasihu inda amatil uqala'i bi umuri dunia kajarati wa sona'ati fa la yasluhu ayyakuna bazazan wa la itaran wa la hadadan wa la tajiran wa la tasihu ukuluhu bitifaki ulama'i fa la yasihu bayuhu wa la shira'uhu wala nikahu wala tolakuhu wala ikraruhu wala syahadatuhu wala ghairu zalika min aqwalihi bal aqwaluhu kulluha lagbun la yata'allaqu biha hukmun syar'iyyun wala thawaba wala iqabun wala thawabun wala iqabun bi khilafi sabiyil mumayyizi fa inna lahu aqwalan mu'tabaratan fi mawadi'a bin nasi wal ijma'i wa fi mawadi'a fiha nizaa'un. Wa idza kana al-majmunu la yasifu minhu al-iman wa la taqwa wa la taqarrub ila Allah bil fara'id wa nawafil wa amtana an yakuna waliyan lillahi fala yajuzu li ahadin an yasakida annahu waliyun lillahi dhatiya ma antakunu hujjatuhu ala dhalika antakuna hujjatuhu ala dhalika imma mukasafatun samiha minhu أو نوع من تصرف مثل أن يراه قد أشار إلى واحد سمعها إلى واحد سمعها. Itu ada kesalahan cetak. Diulangi lagi. Ya terus. أو نوع من تصرف مثل أن يراه قد أشار إلى واحد فمات أو شرع فإنه قد علم أن قد علم أن الكفار والمنافقين من المشركين وأهل الكتاب لهم مكاشفات